yakni tidak ada beratnya sesayap nyamuk sekalipun. Karena timbangan yang menimbang para hamba yaumul qiyamah beratnya adalah dengan beratnya amalan saleh yang ada padanya. Maka semakin banyak amal salehnya semakin berat. Sehingga diriwayatkan walaupun tubuhnya gemuk tetapi ketika ditimbang la tusawi janaha ba'udah. Ternyata beratnya enggak lebih dari sayap nyamuk sekalipun. Wa tuzanu a'malul ibad. Dan ditimbang pula amalan-amalan para hamba. Sebagaimana diriwayatkan dalam asar-asar, dalam riwayat-riwayat, seperti nanti akan disebutkan dalam syarahnya, dan itu lebih ma'ruf, artinya lebih banyak riwayat-riwayat menjelaskan tentang ditimbangnya amalan, bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang ditimbangnya amalan saleh. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Berarti timbangan yaumul qiyamah ternyata tidak hanya satu bentuk. Ada yang ditimbang amalan-amalannya, ada yang ditimbang orangnya, walaupun tetap beratnya berkait dengan apa? Dengan amalan-amalan dia. Tangannya ditimbang, akan berat kalau tangannya sering menolong orang, akan ringan kalau tangannya tidak pernah beramal saleh. Demikian pula kaki, kalau sering dipakai dalam ibadah kepada Allah akan jadi berat. Tetapi ketika tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah jadi ringan. Sehingga ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menaiki pohon Araf, para sahabat terheran-heran melihat kakinya, betis yang sangat kurus. Diriwayatkan mereka tersenyum melihatnya. Kata Nabi, apa yang kalian tertawakan? Sesungguhnya kaki itu beratnya lebih daripada gunung Uhud nanti yaumul qiyamah. Apa sebabnya? Karena dipakai dalam ibadah pada Allah, dalam amal saleh, dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis yang seperti itu, apakah menimbang orangnya untuk dilihat bagaimana amalannya, atau yang ditimbang benar-benar amalannya, seperti dalam hadis bitaqah, hadis yu'ta bi rajulin yawmal qiyamah, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat dalam keadaan ditunjukkan kepadanya tis'atan wa tis'ina sijillat, ditunjukkan kepadanya 99 lembar dosa, kullu sijillin muddal basar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Orang itu langsung putus asa melihat dosanya yang sekian banyaknya. Ditanya, halaka min hasanah, apakah engkau punya kebaikan? Dijawab, la ya Rab, tidak ya Rab, aku enggak punya kebaikan apapun. Karena merasa sudah putus asa dengan sekian banyaknya. Ternyata dijawab, balaka hasanah, bahkan engkau punya catatan kebaikan. Dikeluarkan catatan kecil, bitaqah, tertulis la ilaha illallah. Orang tadi berkata, ya Rabbi, ma hadihil bitaqah ma'a hadihis sijillat, apa bandingnya kertas kecil atau catatan kecil ini dengan 99 lembar ini? Dijawab, innaka la tudlam, engkau enggak akan didolimi. Maka diletakkan kalimat la ilaha illallah di satu kifah, sedangkan 99 lembar ditimbang di kifah yang lain. Artinya menunjukkan dalil bahwa timbangan memiliki kifatan, memiliki dua tangan timbangan. Yang satu diletakkan la ilaha illallah, yang lain diletakkan 99 lembar catatan dosa yang setiap lembarnya sejauh mata memandang. Ternyata thaqulatil bitaqah Watashat as-sijillat. Ternyata catatan la ilaha illallah tadi lebih berat daripada catatan 99 lembar dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Tashat, ringan dia. Dari sini menunjukkan adanya timbangan yang ditimbang padanya catatan amalan. Kembali kepada kita. Kita lihat syarahnya. Wal imanu bil mizan yaumil qiyamah kama yuzanul 'abdu yaumil qiyamah fala yazinu janaha ba'udah. Ahlus sunnah wal jamaah. Di antara prinsip-prinsip mereka, di antara usul aqidah, prinsip aqidah yang mereka yakini adalah meyakini adanya mizan. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an was sunnah. Allah sebutkan di dalam beberapa ayatnya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami enggak akan timbangkan, kami tidak akan menegakkan bagi mereka timbangan yaumal qiyamah. Ini orang kafir, amalan-amalannya dijadikan oleh Allah habaan manthura, dijadikan debu yang tertiup angin, enggak ada nilainya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, mafhumnya berarti yang lain ditimbang. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan pula dalam hadis, yuzanul 'abdu yawmal qiyamah fala yazinu janaha ba'udah, akan ditimbang amalan, akan ditimbang para hamba yawmal qiyamah, ternyata tidak mengimbangi satu sayap nyamuk pun. Sedangkan yang berikutnya diriwayatkan, yu'ta birrajuli al-'azimi as-samin fala yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Dalam lafaz lain disebutkan, didatangkan seseorang yang besar dan gemuk, kemudian ditimbang, fala yazinu 'indallahi janaha ba'udah, ternyata beratnya tidak lebih dari satu sayap nyamuk sekalipun. Hada fihi dalil, kata Syekh Rabi hafizahullah, ini merupakan dalil ala annal ashkhasa yuzanun, bahwa orang per orang ditimbang, orangnya ditimbang. Demam hadis ini menyebutkan dengan jelas orang yang gemuk besar ternyata ditimbang ringan sekali. Karena beratnya ketika itu dan timbangannya kita ketika itu adalah menimbang beratnya amal yang ada pada dia. Kalau orang ini banyak amalan solehnya, matanya dipakai untuk membaca kitabullah, telinganya dipakai untuk mendengarkan tausiah, kajian, ilmu ila akhirih. Demikian pula mulutnya dipakai untuk nasihat, mengajar, berkhutbah, untuk berbicara yang baik-baik, untuk menasihati manusia. Tangannya dipakai untuk beramal soleh, menolong, ila akhirih. Kakinya juga begitu. Maka ketika ditimbang akan berat. Walaupun kakinya kurus. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sebaliknya, kalau enggak ada amal solehnya, bahkan banyak dipakai maksiat lebih banyak daripada kebaikannya, maka enggak ada nilainya. Bahkan tidak lebih dari sayap nyamuk sekalipun. Ada dalil ala anna al-ashkhasa yuzanun. Ini dalil bahwa yang namanya tubuh-tubuhnya manusia pun nanti ditimbang yaumul qiyamah. Warada fi hadits Thabit anna Ibn Mas'ud annahu irtaqa 'ala syajaratil araq. Telah thabit riwayatnya bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menaiki pohon araq. Pohon araq yang akarnya dipakai untuk siwak. Wa kana daqiqus saqain, dan beliau betisnya sangat kecil radhiyallahu taala anhu. Fata'ajjabu min diqqati saqai, maka para sahabat terheran-heran dengan kakinya yang sangat kecil. Faqala la ta'ajjabu min diqqati saqai, kata Nabi, jangan kalian terkejut dengan kecilnya betis beliau. Fa innahuma athqalu fil mizan min jabal Uhud, karena sungguhnya dua betisnya itu lebih berat nanti dalam timbangan daripada gunung Uhud. Hadis rawahul Imam Ahmad fi musnadih dalam Musnad Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadza dalilun ala anna al-ashkhasa yuzanun. Ini dalil bahwa tubuh-tubuh manusia pun nanti akan ditimbang. Wa ammal a'mal fala khilafa fiha. Adapun amalan-amalan saleh, tidak ada khilaf padanya. Jelas ditimbang, annaha tuzan, bahwasanya akan ditimbang amalan-amalan. Al-Mu'tazilah wal-Jahmiyah wa ahlul dalal yunkirun al-mizan al-mahsus. Mu'tazilah, Jahmiyah dan kelompok-kelompok sesat, mereka mengingkari adanya mizan. Mereka mengingkari adanya makhluk yang bernama mizan yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan untuk menimbang manusia dan menimbang amalan-amalan. Mereka mengingkari. Sebagaimana biasanya, mereka mengingkari karena mereka tidak bisa terima dengan akal-akal mereka. Tentunya, akal bodoh mereka. Sebab akalnya Ahlus Sunnah, akalnya para ulama, akalnya para salafus saleh dalam keadaan cerdas, menyatakan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha bisa. Menimbang seseorang, tetapi beratnya berkait dengan amalan-amalan solehnya. Bisa bagi Allah. Apa susahnya? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Ahlus Sunnah merasa sadar, sesadar-sadarnya, bahwa perkara yang gaib tidak semua diberitahu oleh Allah Ta'ala. Maka apa yang tidak diberitahu, mereka akan berkata, Wallahu Ta'ala a'lam. Sehingga mizan diberitahu dalam Quran dan Sunnah, mereka menyatakan amanna bihi. Kami beriman bahwa timbangan nanti akan ada. Allah akan timbang manusia-manusia. Allah akan timbang amalan-amalan saleh. Tetapi ketika bertanya kaya apa timbangannya, Wallahu Ta'ala a'lam. Tidak tahu. Karena tidak dirincikan dalam Quran. Tidak dirincikan dalam hadis. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menciptakan timbangan dan kemudian menimbang dengan adil semua amalan-amalan saleh, dan saat itu diketahui bagaimana amalan salehnya, bagaimana amalan jeleknya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun Mu'tazilah dan Jahmiyah, wa amtaluhum min ahlil ahwa' wa amthaluhum minal aqlaniyin, dan yang sejenis mereka dari orang-orang yang mendewakan akal, menyatakan gak mungkin, amalan itu bukan benda yang bisa ditimbang. Terus, kalau amalan adalah bukan benda yang bisa ditimbang, bagaimana kalau saya jawab, kemudian Allah jadikan bisa ditimbang, bagaimana? Apa Allah bisa atau gak bisa? Kalau bilang Allah gak bisa, berarti kamu kafir. Menyatakan Allah tidak tahu, Allah tidak mampu. Kalau kamu menyatakan, ya memang bisa. Ya sudah selesai. Terjawab, anta laka. Jawabanmu untukmu. Bahwa Allah akan menimbang sekehendaknya. Allah akan menimbang dengan apa yang Allah ciptakan. Dan Allah maha kuasa, maha bisa. Menciptakan timbangan yang menimbang amalan-amalan saleh. Ikhwan ifdin a'azakumullah. Apalagi hadis yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah catatan, seperti hadis tadi, seperti hadis yang akan dibaca di sini, diletakkan 99 lembar catatan, diletakkan catatan kecil, tetap yang menjadi berat bukan banyaknya lembaran, banyaknya lembaran 10 dengan 1 banyak mana, atau berat mana, berat yang 10 yang 1 sedikit, apalagi satunya kecil, disebut dalam riwayat bitaqah, catatan kecil, lebih ringan lagi dong. Bukan zatnya yang ditimbang. Tetap sama seperti menimbang para hamba yang menjadi berat amalan solehnya. Demikian pula ketika lembaran-lembaran tadi, Wallahu Ta'ala alam seperti apa, kita tidak tahu. Lembaran tersebut, karena disebut dalam hadis lembaran, kita sebutkan lembaran. Catatan-catatan amal tadi yang menjadikan berat atau tidak berat. Ternyata catatan kecil la ilaha illallah sangat beratnya. Catatan-catatan tadi, catatan dosa 99 lembar, yang satu lembarnya sejauh mata memandang, ternyata ringan. Berarti tetap tidak sama dengan timbangan-timbangan dunia. Dan kita kembali ucapkan, kita tidak tahu rinciannya. Yang pasti Allah SWT maha kuasa dan maha bisa. Barakallahu fikum. Waza'amu annal wazna huwal ajl. Mereka menolak mizan karena merasa tidak masuk akal mereka. Naam, enggak masuk akal, bodoh mereka. Kemudian mereka berupaya untuk menariknya ke sana kemari. Di antaranya mereka berkata, maksudnya adalah keadilan. Bukan timbangan, benar-benar timbangan. Bukan. Hadza qaulul mu'tazilah wal jahmiyah. Ini ucapan jahmiyah, ucapan mu'tazilah. Wa man wafaqahum. Dan yang mencocoki mereka dari ahli dhalal. Li'annahum yunkiruna al-mizan. Karena mereka mengingkari mizan. Karena mereka lebih mendewakan akalnya. Sehingga mereka berani menolak ayat dan hadis dengan akalnya. Kalau dikatakan, engkau menolak hadis, engkau menolak ayat. Mereka akan jawab, kami tidak menolak ayat, menolak hadis, tetapi kami memahami lebih dari kalian. Maksudnya bukan zahirnya. Timbangan bukan berarti timbangan. Nabi menyatakan punya kiffatan. Disebutkan la ilallah fi kiffah. Wa tis'ana wa tis'in sijilat fi kiffah. Maksudnya bukan ditaruh, diletakkan di tangan timbangan. Zahirnya ditolak oleh mereka. Pokoknya Allah menghitung dengan adil, titik. Jadi pakai apa? Bukan pakai timbangan. Unda. Lalu terus apa maknanya timbangan dalam Quran? Apa maknanya timbangan dalam hadis? Apa maknanya timbangan dalam ijma' pada salaful ummah? Wal mizanu lahu kiffatani tuzanu bihima. Dan yang namanya timbangan memiliki dua tangan timbangan. Tuzanu fihimal a'mal, akan ditimbang dengan dua kifah. Kifah itu kadang-kadang terjemahkan tangan timbangan, tapi maksudnya sebagaimana timbangan-timbangan yang kalian kenal, biasanya di sini ada yang diletakkan, di sini ada untuk mengukur berapa beratnya, mana yang lebih berat, iya kan? Itu maksudnya. Tetapi timbangan yaumul qiyamah kita tidak tahu seperti apa. Yang pasti juga ada dua kiffah. Sebagaimana dalam hadis yang akan dibawakan. Wal mizan lahu kiffatani. Namanya timbangan memiliki dua tangan timbangan. Akan ditimbang padanya amalan-amalan. Bil adillah. Dengan dalil-dalil. Wa minal adillah. Di antara dalil-dalilnya adalah hadis sijilat. Hadis tentang masalah lembaran-lembaran. Alladhi ya'ti ya'ni yukhbiruhullah, yang datang diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala yu'rad 'alaihi a'maluhu fa idza biha 99 sijilla. Ternyata didatangkan seseorang ala ru'usil khalaiq, yakni dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti akan didatangkan seseorang yaumul qiyamah, ditunjukkan amalan-amalannya kepadanya. Ternyata yang ditunjukkan pertama kali adalah tis'atan wa tis'ina sijillan. Digambarkan inilah. Ditunjukkan 99 lembar. Tamla ma baina samai wal ard, yang memenuhi langit dan bumi. Satu lembarnya memenuhi langit dan bumi. Masya Allah, banyak sekali catatannya. Semuanya catatan dosa. Thumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, halaka amalun, apakah engkau punya amal baik? Halaka min khair, apakah engkau punya kebaikan? Fahabar rajul, dalam riwayat yang disebutkan di sini, orang itu merasa terlalu banyak dosanya, langsung mengatakan, tidak ada ya Rabb, aku enggak punya kebaikan apapun. Dijawab, balaka hasanah. Setelah mengatakan, la ya Rabb, yaqul balaka indana hasana, bakal milikmu, padamu ada catatan kebaikan. Maka dikeluarkan catatan kebaikan. Orang tadi merasa kecil sekali catatan tadi, ya Rabbi, ma hadihil bitaqah ma hadihis sijillat. Ya Rab, apa bandingnya catatan kecil ini dengan 99 lembar yang satu lembarnya memenuhi langit dan bumi? Innaka la tudlam wala yudlamu rabbuka wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu enggak akan mendzalimi siapapun, akan ditimbang berat mana kebaikan dan kejelekannya. Fatudha la ilaha illallah fi kiffatin wa tudha hadhihi sijillat at-tis'a wa tis'un sijillan fi kiffah. Maka diletakkan la ilaha illallah dalam satu kiffah, satu tangan timbangan, dan diletakkan as-sijillat, lembaran-lembaran yang 99 sijillin fi kiffatin, di tangan timbangan yang lain. Di sini catatan kecil la ilaha illallah, di sini catatan dosa 99 lembar, satu lembarnya bainas sama'i wal ardi. Fatarjihu bihima la ilaha illallah. Ternyata yang lebih unggul, yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Liannahu la yathqul ma'asmillahi syai. Karena enggak akan ada yang lebih berat dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang lebih berat dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa berarti orang ini bertauhid. Walaupun banyak dosanya, tapi karena orang itu bertauhid, ternyata tauhidnya itu murni, tauhidnya itu bersih, dan tauhidnya itu memiliki berat yang tinggi sehingga mengalahkan 99 lembar catatan dosa. Ikhwani fillah a'azakumullah. Hadis-hadis ini atau hadis yang seperti ini yang semakna dengan ini sering disalahfahami oleh kaum muslimin sehingga mereka bergampang-gampang dengan dosa dengan alasan yang penting ada catatan tauhid selesai. Enggak apa-apa, walaupun 99 lembar ya atau lembarnya sejauh mata memandang akan diampuni semua. Karena hadis ini kelanjutannya ketika dikatakan ringan sijillat, maka diampuni seluruhnya dan dimasukkan dalam jannah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah menjawab orang yang salah paham tadi. Tentu, kata beliau, setiap muslim punya catatan la ilaha illallah. Setiap muslim punya bitaqah, catatan kecil yang bertuliskan la ilaha illallah. Tetapi, kata beliau, tidak sama beratnya. Jangan dikira sama beratnya, seperti yang dikisahkan dalam hadis ini. Belum tentu punya si fulan seberat ini. Ikhwan ibn a'azakullah, mengapa? Karena ini catatan iman. Catatan tauhid adalah apa yang diyakini dalam hatinya, diikrarkan di lidahnya, dan dibuktikan dengan ucapan-ucapannya. Maka barakallahu fikum, tentunya yazidu wa yanqus. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Wal iman tatafawat. Yang namanya iman tatafawat, berbeda-beda sama satu orang dengan orang lain. Berbeda-beda beratnya, tidak sama. Yang ini lebih yakin, yang ini sangat yakin, yang ini ragu. Sudah hampir hilang tuh ragu. Kenapa sudah hampir hilang? Kan namanya iman gak boleh ragu. Ini masih agak ragu. Kalau ragu, bukan iman namanya. Ada apa enggak? Iya apa enggak? Itu namanya bukan yakin. Sedangkan akidah adalah keyakinan. Barakallahu fikum. Sedangkan yang namanya raib wasyak itu merupakan kekufuran, kufru syak. Tidak yakin kepada tauhid, tidak yakin dengan keesaan Allah, tidak yakin dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, maka orang ini memiliki kekufuran. Bayangkan betapa banyaknya orang yang hanya mengatakan la ilaha illallah tetapi hatinya tidak yakin. Sehingga dia menyembah selain Allah, berdoa pada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, mendatangi kuburan keramat, tempat keramat. Kalau ada kesusahan bukan kepada Allah larinya, tapi kepada makhluk-makhluk, pada benda-benda yang dianggap keramat, yang dianggap mujarab, yang dianggap ini dan itu. Nasallahu salamul afiyah. Waqad warada fil hadis. Dan telah disebutkan pula dalam hadis. La wud'atis samawati as-sab'u wa man fihinna wal ardina as-sab'u wa man fihinna fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Hadis rawahu Ahmad fi musnadih. Dari Imam Ahmad dalam musnad, yaitu dalam musnad Abdullah ibn Amr. Karena namanya kitab musnad, itu disusunnya berdasarkan sahabatnya. Hadis-hadis dari sahabat Abu Bakar, hadis-hadis dari sahabat Umar, hadis-hadis dari sahabat Fulan, begitu. Sehingga kitabnya, babnya, bab ini adalah hadis-hadis dari Abu Bakar. Ini hadis-hadis dari Umar. Ini, itu dikatakan musnad Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu. La wudi'at as-samawati as-sab'u wa man fihinna wal arduna as-sab'u wa man fihinna. Jika diletakkan langit-langit yang tujuh dan apa yang ada di dalamnya, dan bumi yang tujuh dan apa yang ada di dalamnya, semuanya diletakkan di satu tangan timbangan, dan kemudian yang lainnya diletakkan la ilaha illallah, lamalat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan berat la ilaha illallah, niscaya akan berat la ilaha illallah. Kita balik yang di kanan, yang tauhid. Diletakkan bumi yang tujuh dan isinya, langit yang tujuh dan isinya di satu tangan timbangan, kemudian la ilaha illallah di tangan timbangan yang lain. La malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Lianna ismallah la yaznu bihi syai. Tidak akan bisa dikalahkan oleh beratnya apapun. Asyahid, yang menjadi bukti dari hadis-hadis ini, annal mizan thabitun fil kitabi was sunnah. Yakni bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mizan, timbangan adalah perkara yang sudah thabit dalam kitab was sunnah. Qala Allah Ta'ala, disebutkan dalam Al-Quran, wa nada'ul mawazin al-qista liyawmil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ. Kata Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, kami letakkan timbangan-timbangan dengan adil untuk hari kiamat nanti. فَلَا تُدْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, maka enggak akan ada seorang pun yang terzalimi, yang dizalimi, enggak ada. Semuanya diperlakukan dengan adil. Wa in kana mithqala habbatin, walaupun sebiji darah sekalipun. Sebiji khardal sekalipun. Sebiji atom sekalipun. Ataina biha, kami akan datangkan dan akan ditimbang oleh Allah, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, dan cukuplah kami, kata Allah, yang akan menghitungnya. Kamu jangan membayangkan dengan akalmu yang bodoh kemudian menolak. Masa amalan soleh sebiji atom timbangannya kayak apa susahnya? Itu pikiran-pikiran bodoh. Jangan tanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in hadir. Bagi Allah mudah. Inilah makna kalimat wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang akan menghitung, kata Allah. Kalian enggak akan mampu, kalian enggak akan bisa, bahkan enggak akan bisa membayangkan sekalipun bagaimana menimbang amalan saleh, bagaimana menimbang seseorang tapi beratnya berkait dengan amalannya, bukan dengan badannya, bukan perutnya, bukan dengan gemuknya atau tingginya, tidak. Tapi beratnya berkait dengan amalan sholat yang ada pada dirinya, pada tangannya, pada matanya, pada telinganya, pada kakinya. Sehingga dua kaki yang kurus ternyata beratnya mengalahkan gunung Uhud. Kata Nabi Allah SAW. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 103. Wa man khaffat mawazinuhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Siapa yang ringan timbangannya, yakni timbangan amal baiknya, maka mereka lah orang-orang yang khasiru anfusahum, mereka lah orang-orang yang rugi diri-dirinya. Di dalam jahannam khalidun, dalam neraka jahannam mereka kekal. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatin radiyah. Dalam surat lain, dalam surat Al-Qari'ah, Allah juga berfirman, siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aishatin radiyah, maka dia dalam kehidupan yang ridha atau yang diridhai. Wa'amma man khaffat mawazinuhu, adapun siapa yang ringan timbangan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalimat amma ya ummu memiliki banyak makna. Amma ya ummu bermakna imam, memimpin. Imam juga bisa bermakna jalan. Fi imamin mubin, di jalan yang benar. Amma ya ummu juga bermakna mengikuti, menelusuri. Maka fa ummuhu hawiyah, bahwa dia akan masuk atau akan menempati tempat yang jelek, yaitu neraka hawiyah. Jangan sempit. Wa ummuhu hawiyah mengatakan ibunya. Kata ingkar sunnah. Melecehkan. Mentertawakan. Istihza bil Quran. Quran itu bukan bahasa Arab, katanya. Ya bahasa Quran. Kalau bahasa Arab, fa ummuhu hawiyah berarti ibunya adalah hawiyah, kata dia. Ketawa semua hadirin. Jahil bil Arabiyah. Jahil bid-din, sombong. Sok ngerti. Padahal makna kalimat amma ya ummu banyak sekali. Walaupun ada kaitannya, yaitu mengikuti, menelusuri. Sehingga imam diikuti. Kenapa jalan juga disebut imam dalam Quran, fi imamim mubin? Karena jalan ditelusuri. Kenapa ini juga dikatakan dengan am, karena dimasuki. Jadi dijalani di dalamnya. Kamu akan memasuki neraka. Hawiyah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kamu tahu apa itu hawiyah? Neraka. Yang menyala-nyala. Sangat jelas, walhamdulillah. ومع الأسف سيد قطب والله ينكر الميزان. Sungguh sangat disayangkan Sayyid Qutb yang dibesar-besarkan oleh haula al-hizbiyun, yang dibesar-besarkan oleh IM Ikhwanul Muflisin, ternyata juga mengingkari mizan seperti Jahmi, seperti Mu'tazili. Yunkir ru'yatullah, bahkan juga mengingkari bukan hanya mizan. Mengingkari adanya mizan yaumul qiyamah. Mengingkari pula dilihatnya Allah yaumul qiyamah. Wasara ma'al jahmiyah, berarti dia berjalan bersama jahmiyah. Wa ma'al mu'tazilah, bersama mu'tazilah. Fi kathirin minal aqaid, dalam sekian banyak akidah-akidah dia. Kebanyakan ngikut mu'tazilah dan jahmiyah. Kalau baca fidralil Qur'annya baru awal dari surat-surat pendek, An-Nas, Al-Falaq, sudah mulai mengingkari tidak mungkin Nabi disihir oleh Labid bin Al-Aqsam. Padahal riwayatnya Bukhari. Dikira

Apa maknanya? Mencerca Utsman dan mengatakan Khawarij yang benar. Yang memberontak, yang membunuh Utsman itu yang benar. Silakan. Saya ketika mendengar, sungguh saya enggak percaya. Masa dia mencerca? Ya, silakan. Baca terjemahannya. Loh, iya. Masih enggak percaya? Saya buka buku aslinya. Buku kecil enggak, bukan buku besar. Judulnya adalah Ijtima'iyah, keadilan sosial dalam Islam. Adalah Ijtima'iyah. Dibuka, dicari, ketemu. Lafaz bahasa Arabnya idza nadharna bi'aini syariah ra'aina, kami melihat bahwa mereka-mereka yang memberontak kepada Utsman akrab ilal Islam min mauqifi Utsman au bi'ibaratin asah mauqifi Marwan min waraihi. Katanya kalau lihat dengan kacamata Islam, kacamata syariat, maka kita akan lihat bahwa orang-orang yang berdemo, yang memberontak kepada Utsman, lebih dekat kepada Islam daripada sikap Utsman sendiri. Atau lebih tepatnya, sikapnya Marwan di belakangnya. Jadi dia menuduh Utsman disetir oleh Marwan dari belakang. Dianggap seperti boneka. Astagfirullah. Astagfirullah. Radiyallahu ta'ala anhu wa arwah. Maka ini disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah li an la yankhadi'in nas, agar manusia jangan tertipu. Fa innaha wallahi mali'atun bidhalalah, karena bukunya penuh dengan wadhalalah, penuh dengan kesesatan. Wallahi fi ususil usus wa usulil usul, demi Allah dasarnya dasar-dasar, prinsipnya prinsip-prinsip, artinya prinsip yang paling penting, prinsipnya prinsip-prinsip. Dia ngawur bicaranya. Sayyid Qutb yatakhabbat wa dhayi'. Yatakhabbat itu ngawur sembarangan. Padahal usulul usul, prinsip-prinsipnya prinsip. Dasar-dasarnya dasar. Sudah ngawur bicaranya. Ikhwan ibn na'azakumullah. Mungkin kalau kita lihat siapa Sayyid Qutb dan sejarahnya, kita akan mengatakan pantas. Mengapa? Karena dia ada di luar negeri, di Eropa, dalam keadaan belajar pelajaran umum. Gak ada kaitannya dengan agama sama sekali. 100%. Dan tidak ada ciri-ciri keislaman pada dia. Habis. Cuma melihat bagaimana sikap penguasa terhadap ikhwan muslimin, dia terharu. Pulang. Pembela IM. Ya tentunya kalian pasti tahu apa yang terjadi. Jadi buron, ditangkap. Di penjara, nulis kitab. Namanya Fitdalil Quran. Adalah Ijtima'iyah dan seterusnya. Dari mana ilmunya? Dari mana? Wangsit tiba-tiba jelejek ada di kepalanya. Khayal. Bagaimana mungkin dikatakan ulama? Dan mereka tahu itu. Saya yakin, seyakin-yakinnya mereka tahu. Loh, kalau kalian melihat tampilannya, pakai jas, pakai dasi kupu-kupu. Sahih. Dari sisi mana dikatakan ulama? Lebih jahat lagi, orang yang sudah jadi doktor dalam bidang tafsir, namanya Dr. Umar, mengajar di Libya, setiap ngasih tugas, cari di 5 tafsir. Salah satunya adalah Fitdalil Quran. Wajib. Yang lainnya silahkan. Bebas. Yang 4 bebas. Yang 1 harus Fitdalil Quran. Gak kebalik. Harusnya justru yang 1 itulah kitabnya para salafus saleh. Atau kitab yang sudah ma'ruf, masyhur. Yang tafsirnya tafsir bil ma'thur. Dari para imam-imam ahlu sunnah. Baru yang lainnya silahkan dari yang lain. Mungkin masih wajar. Sudah aneh. Disejajarkan dengan tafsir Ibnu Katsir, disejajarkan dengan tafsir At-Tabari, disejajarkan dengan tafsir para a'immah, para mufassirin, para pakar-pakar yang memang ulama jahabidah. Ulama yang jahaban. Yang jenius. Yang dari kecil sudah menghafal Quran. Disejajarkan bukunya Sayyid Qutb yang tiba-tiba nulis di penjara dalam keadaan tidak ada referensi. Tengok kanan jeruji besi, tengok kiri tembok. Terus mau dari mana ilmunya? Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Katsirun minasy-syababi sayadhi'una bisababi taqdisihim lah. Kebanyakan para pemuda akan daya, sayadhi'un, akan tersia-siakan disebabkan pengkultusan mereka kepada Sayyid Qutb. Mati di tiang gantungan. Ketika ditanya, apakah engkau mau bebas atau apakah engkau mau selamat, ucapkan la ilaha illallah. Cui, dia meludah dan berkata, saya digantung karena la ilaha illallah. Masya Allah, sinetron. Kalau dia membela la ilaha illallah, bagaimana di buku tafsirnya yang disebut tafsir padahal bukan, isinya dalalat, kekufuran yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Atau kalau kita husnudzan, berbaik sangka, bukan sinetron, tetapi bodoh, enggak ngerti dia. Ikhwan ibn na'azakumullah, dikira dia sedang membela la ilaha illallah. Padahal sebaliknya dia menentang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan yang seperti itu. Bahkan para ulama Syafi'iyah menyebutkan dengan tegas kalimatnya, tidak ada dalam sunnah, dalam hadis, enggak ada dalam Islam sunnahnya memerangi penguasa. Enggak ada. Mutlakon, disebut oleh Imam Nawawi, mutlakon, mutlak enggak ada. Ajaran dalam Islam melawan penguasa, enggak ada. Sedang menentang sunnah dikatakan kami digantung karena membela la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalau dia memang benar-benar bodoh mungkin bisa dimaklumi. Tetapi kalau sebaliknya, Rasulullah SAW la'afiyah, mau dikatakan tidak qiyamul hujjah atau belum qiyamul hujjah pada beliau, sudah ada di zaman tahun 65-an tersebut, ada imam-imam ahlul hadis di sana. Ada Ahmad Syakir, ada banyak ulama al-sunnah di Mesir. Tapi justru mereka tidak bertanya pada ulama ahlul sunnah. Tapi bertanya pada hawa nafsunya sendiri. Nasallahu salamul afiyah. Wa inzalihim lahu ghairu manzilatihi. Karena mereka mendudukan orang ini bukan pada kedudukannya yang benar. Ya, ini didudukan terlalu tinggi. Dikatakan sebagai imam, alim, ulama, ila akhir. Padahal tidak. Fala tajidil mu'tazil wal jahmi fi bid'atin illa syarakahum fiha. Tidaklah mu'tazilah mengerjakan satu bid'ah. Tidaklah jahmiyah mengerjakan satu bid'ah. Kecuali orang ini bersama mereka. Sangat miripnya. Wajallaha, bahkan menerangkannya, menjelaskannya, wawadzahaha, menjelaskannya jelas-jelasnya, mahala asaf, sungguh sangat disayangkan. Sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa yunkirul mizan, dia mengingkari timbangan, mengingkari arsy Allah, mengingkari asya' katsira, ma'aziq wallah. Mudah-mudahan karena bodoh. Mudah-mudahan diampuni dosanya karena kebodohannya. Waliman bil mizan yaumul qiyamah kama jaa, kata musannif, kata Imam Ahmad rahimahullah, dan beriman dengan timbangan pada hari kiamat sesuai dengan apa yang diriwayatkan. Karena Mu'tazilah dan Jahmiyah dan ahlul dalal al batiniyah, mereka mengingkari perkara-perkara ini. Waliman bihi wa tasdiq bihi wal i'rad amman radda dzalik, berikutnya kata Imam Ahmad, dan wajib mengimaninya. Wattasdiq bihi, dan wajib membenarkannya. Wal i'rad amman radda dzalik, dan berpaling dari orang-orang yang menolaknya. Wa tarku mujadalatih, dan tidak berbantah-bantahan dalam masalah tersebut. Jangan berdebat. Dan dianjurkan untuk mujadalah. sampaikan kalimatmu yang hak berdasarkan hujjah, selesai. Imsyikat. Ilki kalimatak wamsyi. Kalau mereka menerima, alhamdulillah, enggak terima, ya urusan mereka. Yang penting kita menyampaikan. Alhamdulillah, negeri akan aman kalau dakwah itu seperti itu. Yang membuat tidak aman adalah ketika adanya kelompok-kelompok Islam yang arogan. Kehendaknya dipaksakan. Kalau enggak mau, serang, bakar, kepung, batalkan kajiannya. Itu premanisme. Arogan, sombong. Qul a'udzubikumullah. Ilqi kalimatak wamshi. Sampaikan kalimatmu, sampaikan hujjah-hujjahnya, tinggal. Menerima walhamdulillah, itu yang kita harapkan. Tidak menerima, urusan kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Silakan yang mau adzan, silakan adzan. Habis salat insyaallah kita akan lanjutkan dengan kitab Ad-Da'wah wa Dawa'.